وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-95 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang dirinya, kekuasaannya, kudrahnya, rububiyahnya. Allah mengatakan innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala faliqul habbi wan nawa, yang menumbuhkan, membuka, membelah biji-bijian hab. Hab itu adalah semisal biji-biji padi, gandum, jagung. Ini hab. Hubub, wanawa, biji-biji dari buah-buahan, biji-biji dari buah-buahan yang seperti korma, mangga, anggur, dan yang lainnya memiliki biji. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membelah, menumbuhkannya, karena biji-biji ini akan terbelah nanti, pecah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya. Manusia hanya menanamnya. Jadi macul, kemudian meletakkan biji-bijian, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melakukannya. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Biji-bijian tadi sepertinya adalah sesuatu yang tidak hidup, sama seperti yang lain. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang tumbuh. Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Juga demikian kebalikannya. Ia mengeluarkan mati dari yang hidup. Mengeluarkan mati dari yang hidup. Setelah pohon-pohon ini tadi asalnya dari biji-bijian, pada saat dia besar, tumbuh berkembang, dia pun menghasilkan buah, dan buah itu menghasilkan sesuatu yang mati pula. Pohonnya akan mati, yang dihasilkan pun akan mati, dan berikutnya akan tumbuh kembali. Biidznillahi tabaraka wa biqudratillahi tabaraka wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi umum, bukan cuma sekedar masalah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan ini. Baik. Tapi semuanya, barakallahu fikum, yang dicakup oleh ayat ini, seperti adanya orang-orang kafir, kan orang kafir dianggap mati sebelum matinya. Boleh jadi dia melahirkan anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pula ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan tidak diberi hidayah sehingga sesat siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Termasuk pula dalam kategori ini adalah orang yang berilmu melahirkan anak-anak yang tidak memiliki ilmu. Boleh jadi kebalikannya pula. Orang tua biasa-biasa saja mungkin dianggap awam, tidak memiliki ilmu, hanya sekedar bagaimana dia kondisinya seperti kebanyakan orang. Tapi dia melahirkan anak-anak yang begitu luas ilmunya, menjadi ulama besar. Barakallahu fikum. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Barakallahu fikum. Seperti itu pula barakallahu fikum pada manusia. Nutfah ini, sperma ini, barakallahu fikum, akan menjadi manusia, dan manusia pun akan menghasilkan sperma. Ini calon atau materi kehidupan. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna tufakum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Demikian Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, demikian Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Yang semestinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang-orang dipalingkan dari ini? Fa anna tufakun. Yang memiliki segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Pemurah. Allah memiliki segala-galanya. Terus masihkah Anda meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Masihkah Anda menghambakan diri kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala? Fa anna tufakun. Bagaimana bisa kalian dipalingkan dari kebenaran ini? Baik. Semua selain Allah adalah makhluk. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang boleh diibadahi. Makhluk semuanya. Ketika seseorang menghambakan diri kepada selain Allah, berarti dia telah menghambakan diri kepada sesama makhluk yang tidak memiliki hak untuk diibadahi. Baik. Subhanallah. Di yang semisal dengan ini banyak diulang-diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaliqul isbahi wa ja'alal laila sakana. Dia pula Allah Subhanahu wa taala. Baik, Khaliqul isbah. Ini syaqqa adh-dhiya' atau syaqqa dhiya' as-sabah. Yani membuka, membelah. Sama seperti biji-bijian tadi. Dari asalnya mati kemudian menjadi hidup. Sama seperti malam. Malam adalah kematian. Barakallahu fikum. Orang pada istirahat, orang pada tenang, orang pada rehat. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya. Begitu pagi Allah Subhanahu wa taala membuka cahaya. Faliqul isbah. Barakallahu fikum. Sehingga terang benderang setelah itu. Kehidupan menjadi aktif setelahnya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Kegiatan semakin marak dilakukan oleh orang-orang. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Dan kebalikannya, dia pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai tempat untuk berdiam. Kegiatan mulai berangsur, berkurang, sampai orang pada istirahat. kecuali sangat sedikit sekali di antara manusia ini yang masih tetap beraktivitas di malam hari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Demikian Allah Subhanahu wa taala pula yang menjadikan matahari dan bulan husbana. Untuk dijadikan alat hisab. Barakallahu bikum. Dengan proses perjalanan matahari dan bulan kita bisa mengetahui, barakallahu fikum, hari-hari, barakallahu fikum, pergantian hari demi hari, sehingga kita bisa mengetahui sekarang bulan berapa, tahun berapa, dan seterusnya. Dengannya juga kita bisa menetapkan dan menentukan dan menghitung, barakallahu fikum, penanggalan-penanggalan ketika kita melakukan utang piutang, sewa menyewa. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanannya. Perjalanan terbit dan terbenamnya matahari dan bulan. Subhanallah. والشمس والقمر وسبحان ذلك تقدير العزيز العليم. Demikianlah takdir, pengaturan dari Maha Agung lagi Maha Mengetahui. Alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Huwa. Barakallahu fikum. Wa huwa alladhi ja'alakum an-nujuma. Berikutnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bintang-bintang ini. Barakallahu fikum. Allah ciptakan semuanya untuk kalian. Ja'ala lakum. Barakallahu fikum. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk kalian. Untuk kalian jadikan apa? Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan peruntukan diciptakannya bintang-bintang ini ada tiga. Zina sebagai perhiasan untuk langit. Barakallahu fikum. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Untuk melempar setan-setan yang mencoba untuk mendekati langit dengan tujuan mencuri berita-berita apa yang akan terjadi di berikut hari. Kemudian yang ketiga adalah yuhtada bihi. Dengan bintang-bintang yang ada di langit, orang yang ada di padang pasir, orang yang ada di tengah lautan, orang yang berada di tengah-tengah hutan, mereka bisa menentukan arah dengan melihat bintang-bintang. Oh, di sana arah utara, selatan, timur, barat, dengan melihat bintang. Barakallahu fikum. Cuma tiga ini peruntukan diciptakannya, barakallahu fikum, bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendalami ilmu nujum. Ilmu nujum ada ilmu perbintangan yang dengannya katanya mereka bisa mengetahui nasib orang-orang tertentu di masa-masa yang akan datang. Si fulan bintangnya ini, si fulan bintangnya ini, si fulan bintangnya ini. Berarti hari ini dia akan demikian dan demikian dan demikian dan demikian. Bukan seperti itu dan bukan untuk itu peruntukan diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah. Ahli nujum biasa disebutkan juga untuk ini kepada para ahli sihir, ahli nujum, ahli sihir yang katanya dia bisa memprediksikan atau meramal, barakallahu fikum, apa-apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi bukan untuk itu Allah menciptakan bintang-bintangnya. hanya tiga peruntukannya, zina di sama perhiasan untuk langit sehingga indah, begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rujumal lisyayatin, untuk melempar setan-setan yang mencoba untuk mencuri berita di langit. Kemudian yang ketiga adalah untuk jadi penanda arah. Ini sebutkan, semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Litahtadu." Jadi kami menciptakan bintang-bintang untuk kalian, litahtadu, agar supaya kalian bisa mendapatkan petunjuk arah dengannya. Fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan malam. Apakah kalian berada di atas daratan atau kalian berada di atas lautan? Fi dhulumatil barri wal bahr. Kalian tidak bisa mengetahui arah kecuali dengan mempelajari bintang-bintang yang ada di langit. Dengannya kalian tidak akan tersesat jalan. Fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah menerangkan dan merincikan ayat-ayat kami liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Barakallahu fikum. Orang-orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya bahwa biji-bijian ini, barakallahu fikum, Allah yang menumbuhkannya. Allah yang berkuasa untuk menjadikannya tetumbuhan. Dialah yang mengeluarkan hidup dari yang mati, mengeluarkan mati dari yang hidup. Barakallahu fikum. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang menyingkap untuk kita cahaya pagi hari. Demikian juga Allah yang menciptakan kegelapan di malam hari agar supaya dengannya kita bisa istirahat dengan tenang. Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari dan bulan untuk kalian melakukan perhitungan dengannya. Jadi, masa-masa dan waktu-waktu kalian bisa menghitungnya dengan terbit terbenamnya bulan dan matahari. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bintang-bintang yang ada di langit ini dengan tujuan-tujuan untuk memudahkan kehidupan kalian. Barakallahu fikum. Ini semuanya Allah beritakan agar supaya kita tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang berkuasa, yang menciptakan, yang mengatur semesta alam ini. Sekali lagi, ini adalah penetapan dari pondasi keyakinan agar supaya kita tidak salah. Barakallahu fikum. Tidak keliru. Karena siapapun dan apapun selain Allah, maka dia adalah makhluk. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang boleh disembah. Karena menyembah mereka adalah menyembah sesama makhluk. Barakallahu fikum. Ini pelajaran ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Sehingga ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, dari semua ibadah yang diperintahkan semuanya hanya untuk Allah Tabaraka wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.